tapi tangannya kasar. Andrea, yang cantik itu epinya bukan kendangnya. Oh gitu. Oh iya benar. Hey, you dan Dede. Engkau yang manis, engkau yang tajam, engkau yang manja. Selalu tersenyum, ramah sikapmu di balik senyummu. Indahnya matamu di balik mega-megamu. Ku melihat dua tangan di balik senyummu. Yang bisa dong. Kira-kira yang di sini sukanya di madu apa diracun? Lo sampean yo milih diracun.